Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa 'an Laqit bin Sabirah wa 'an Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighal wudu. Berkata dari Laqit bin Sabirah, Sabirah banyak dikasrahkan. Qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi', dan selak menyelaklah antara jari jemari tangan dan kaki, wa baligh fil istinshaq, dan bersungguh-sungguhlah di dalam istinshaq, memasukkan air ke dalam rongga hidung. Illa antakuna shaiman, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Akhrajah al-arba'ah wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini keluarkan oleh al-imam al-arba'ah. Arba'ah siapa aja? Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i. Waman Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, waman Ibnu Majah. Ya, yang dimaksud arba'ah di sini adalah Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini arba'ah maksudnya imam yang empat. Wali Abi Daud riwayat ini tawadha famadmid. Di dalam Abu Daud, apabila engkau berwudu maka kumur-kumurlah. Berkumur-kumur ketika berwudu. Laqit bin Sabirah, Sabirah, Laqit. Lamnya difathahkan. La. Kasra, qafnya dikasrahkan. Wa kasril qaf. Laqit bin Amir bin Sabirah. Sodnya difatahkan tanpa ada titik. Kasril muahada dikasrohkan. Sobi, ya. Baknya dikasrohkan. Kunyahnya Abu Razin. Kunyah itu bapak atau panggilan kehormatan. Abu Razin, Abu Abdurrahman, itu kunyah. Itu bangsa Arab seperti itu. Untuk manggil ke orang enggak tok-tok, ya enggak. Jok-jok, misalnya enggak gitu. Tapi apa? Ya Aba, kalau mungkin di Bapak Fulan, ya Bapak Fulan. Kalau orang Arab manggilnya Abu. Ya. Ama qala Ibnu Abdul Bar, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abdul Bar, sahabiyun masyhurun idaduhu fi ahli Taif. Beliau adalah sahabat yang masyhur termasuk ahli Taif. Taif di mana? Taif di mana? Hah? Apa? Makkah. Makkah apa Madinah? Taif di Taif. Qala qala Rasulullah SAW, asbighil wudu, sempurnakanlah ibadah wudu. Al-isbagh al-itmam, istikmal a'dha, menyempurnakan ibadah wudu, dan selak menyelak jari jemari ketika berwudu, baik jari jemari kedua tangan maupun jari jemari kedua kaki. Di dalam hadis yang lainnya, idza tawaddata fa khallil asabi' yadayk wa rijlayk. Apabila engkau berwudu maka selak menyelalah, ya, antara kedua jari tangan dan kedua jari kaki. Wa baligh fil istinshaq ila an takuna shaiman, dan bersungguh-sungguhlah kamu di dalam istinshaq kecuali dalam keadaan berpuasa. Puasa Ramadan atau puasa sunnah. Akhrajahul arba'ah wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa li Abi Dawud, idza tawadda'ta famadmid, apabila engkau berwudu maka kumur-kumurlah. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Syafi'i, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Al-Hakim Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, Wal-Bawawi wa Ibnu Al-Qattan. Kata Imam Sunan rahimahullah, al-hadits dalil ala wujub isbagil wudu. Hadis ini menunjukkan wajibnya menyempurnakan wudu, wa itmamuh, sempurnakan, wa istikmal a'dha, menyempurnakan anggota wudu. Wa fil qamus, di dalam kamus, asbagha al-wudu ablaghahu mawadhi'ahu, dia menyempurnakan sampai seluruh anggota wudu, wa waffa kull 'adwin haqqahu, dan menyempurnakan pada masing-masing anggota wudunya. Wa fi ghairihi mithlu, wa laysa at-tathlits lil a'dha min musamma walakin at-tathlits mandub. Masalah tathlits apakah harus 3 kali? Ini mandub, hukumnya sunnah. Wa la yazidu 'ala 3, dan tidak boleh lebih dari 3, maksudnya 4 kali, 5 kali, 6 kali sampai berjam-jam. Ini udah penyakit ragu. Fa in syakka, kalau dia ragu-ragu antara 2 kali atau 3 kali, hal ghasala al-'adha marratain aw thalatha, kalau dia ragu apakah dia sudah mencucinya 2 kali atau 3 kali, ja'alaha marratain, cukup baginya menjadikan 2 kali saja. Halal Juwayni, berkata Imam Juwayni Syafi'iyah, ya ja'alu dhalika thalathan wa la yazidu 'alayha mukhafatan min irtikabil bid'ah. Berkata Imam Juwayni, ini mazhabnya Syafi'i, dijadikan cucinya 3 kali 3 kali, wa la yazid 'alayha, jangan lebih daripada 3 kali. Kenapa kata Imam Juwayni rahimahullah? Khawatir terjerumus kepada kebid'ahan, misalkan 4, 5, 6, 7 dia gosok terus ya. Nah, ini kalau lebih dari itu, kata Imam Al-Juwayni rahimahullah, khawatir bisa terjerumus kepada al-bid'ah. Ini dikatakan, dinukilkan oleh Imam Nawawi, juga sama mazhabnya Syafi'iyah. Sebenarnya Syafi'iyah kalau lurus ya, maksudnya yang sekarang ini semua ngebantah kebid'ahan. Ini Syafi'iyah garis lurus ya. Wa mahmulun 'ala anna kana yaghsilu al-arba' min najasatin aw la tazulu illa bidzalik. Sampai di Safinah, Safinatun Najah. Safinah itu kan bukunya fikihnya Syafi'iyah. Ya. Itu kalau mau dibaca dengan jujur di awal-awal masalah Kitabus Shalah, mantar ke sholat, hukum bagi orang yang meninggalkan sholat itu apa? Duriba unukuh, apa artinya? Dipenggal. Itu di kitab mana? Kitab apa? Safinah aja, itu Syafi'iyah. Tapi mungkin gak dibaca sama kiainya atau diumpetin, mungkin ya, atau mungkin diartikan beda atau gimana, Allah. Ya, itu kalau benar Syafi'iyah. Ah, ntar dia baca kitab Al-Umm punya Imam Syafi'i, pas dibuka, wah ini Wahabi. Padahal Imam Syafi'i hidup kapan? Imam Muhammad bin Abdul Wahab hidupnya kapan? Lebih dulu mana? Ntar Imam Syafi'i dibilang Wahabi lagi. Kan beda umurnya. Imam Syafi'i tahun berapa? 100-an. Ya, 1200 atau 1300 tahun yang lalu. Muhammad bin Abdul Wahab baru 200-300 tahun yang lalu. Selisih berapa? 1000 tahun. Jadi 1000 tahun yang lebih tua siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dibilang Wahabi. Allah. Jadi kalau mau baca kitab Al-Umm, itu semua ngebantah tentang bid'ah. Nah, tapi wallahualam yang dibaca ya, apakah diumpetin atau ditutup atau gimana, Allah. Itu kalau jujur. sehingga bisa dianggap mahmulun ala anna kana yaghsul arba' min najasatin la tazul illa bidzalik. Beda kalau misalkan ada apa misalkan kotoran yang lengket, paham enggak? Misalkan tiga kali dicuci enggak bisa. Ya, artinya namanya kotoran lengket, maka dia harus dihilangkan. Itu beda lagi hukumannya. Kalau membiasakan 4 kali, 5 kali, ini kata Imam Juwayni rahimahullah, khawatir terjerumus kepada bid'ah. Beda lagi diriwayatkan dari Ibnu Umar, kalau ya kalau ada najis lengket susah untuk di mana dia apa dihilangkan, maka boleh dia 4 kali sampai habis, sampai hilang apa bendanya. Berarti kan harus membutuhkan 4 kali, 5 kali dan sekian kali sampai tuntas. Ini beda masalah ya. Ini dirinci, masalahnya dirinci. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Fadhlu barakallahu.